Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia yang hidup di dunia ini diibaratkan seperti seorang musafir. Apa? Musafir. Apa itu musafir? Orang yang bepergian jauh. Kata siapa? Orang hidup di dunia itu bagaikan musafir. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan kata beliau, status hadis ini hasan sahih. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Sinten? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sehelai tikar. Tidur di atas sehelai tikar. Ketika beliau bangun, ternyata garis-garis dari tikar itu membekas di kulit beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tikar itu biasanya adalah terbuat dari, ya kalau kita ya di sini napa? Pandan. Nah, kalau di sana ya mungkin daun kurma gitu ya. Yang diapain? Yang dianyam. Sehingga ketika orang tidur atau berbaring menempel cukup lama, maka ketika bangun akan kelihatan bekasnya. Dan itu disaksikan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, lawit takhadna laka wita'an. Wahai Rasul, gimana kalau kita bikinkan untukmu sebuah alas untuk tidur yang lebih empuk, lebih nyaman. Nek carane dewek siki ya spring bed. Carane dewek siki ya. Apa komentar dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunia. Apa keperluanku di dunia ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Apa kepentinganku di dunia ini? Ma ana fid dunia. Hidupku di dunia ini illa karakibin, melainkan hanya seperti seorang musafir. Istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Seperti seorang musafir yang singgah di bawah sebuah pohon. Capek, pengen istirahat sejenak. Ngantuk, pengen tidur sebentar. Di bawah sebuah pohon, setelah selesai, maka dia akan meninggalkan pohon tersebut. Hadis ini, banyak hal yang perlu kita renungi. Namun, karena keterbatasan ilmu dan waktu kita, maka kita hanya akan menyoroti satu kata saja yang ada dalam hadis ini. Yaitu kata karakibin. Rakib. Tadi kita terjemahkan apa? Musafir. Dan begitu para ulama kita menerangkan makna rakib. Kata mereka rakib di sinilah musafir. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab, maka dia akan mengetahui rakibun itu aslinya maknanya adalah pengendara, pengemudi, penunggang yang mengendarai suatu kendaraan, menunggangi suatu tunggangan. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan musafir dengan pengendara. Kenapa coba? Mengapa Nabi SAW tidak langsung kamusafirin, bagaikan seorang musafir? Nabi SAW menggunakan kalimat bagaikan seorang pengendara. Kenapa coba? Karena biasanya orang safar pakai kendaraan. Tapi ada gak orang yang safar gak pakai kendaraan? Ada. Banyak. Hah? Temenan baik banyak. Ada. Tapi kebanyakan pakai kendaraan. Barangkali karena kebanyakan orang bepergian itu pakai kendaraan, maka Nabi SAW menggunakan istilah rakib, pengendara. Atau bisa jadi, jamaah yang kami hormati, digunakannya istilah pengendara di dalam hadis ini untuk menggambarkan perjalanan hidup kita di dunia adalah karena seorang pengendara, seorang pengemudi yang menaiki kendaraannya, agar dia selamat sampai ke tujuan, dia memerlukan dua hal. Berapa hal? Dua. Apa yang pertama? Gas. Yang kedua? Rem. Yang pertama apa? Gas. Yang kedua? Rem. Start. Gas dan rem itu kan motor. Apalagi? Mobil. Apalagi? Sepeda apa nak gas? Apalagi? Kereta. Terus? Pesawat. Kapal. Emang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada motor? Sudah ada mobil? Sudah atau belum? Belum. Kenapa kita ngomongin gas dan rem? Jamaah yang kami hormati, ketika kita ngomongin gas dan rem itu, kita ngomongin tentang fungsinya. Fungsinya gas untuk apa? Mempercepat. Fungsinya rem? Untuk memperlambat atau menghentikan. Mekanisme mempercepat dan memperlambat itu ada enggak dalam penunggang kuda, penunggang onta? Ada atau tidak? Ada. Penunggang kuda dan penunggang onta pun dia butuh untuk ngegas. Caranya? Kayak gini, dia berhenti. Kalau ngegas gimana? Nah, dengan kaki. Dengan kaki yang diapain? Yang disentuhkan ke tubuhnya si kendaraan itu. Memberikan isyarat, sinyal. Ayo sing, bandel. Atau ada juga yang merundukkan. Apanya? Punggungnya. Pernah lihat pacuan kuda? Dengan di TV. Coba lihat pemacu kuda, penunggang kuda itu ketika dia pengen ngegas, dia akan merundukkan. Itu mekanisme gas. Rem? Dengan apa? Dengan ditarik. Apanya? Tali kekangnya. Seorang musafir itu butuh gas dan butuh rem. Kalau dia enggak pernah ngegas, apa yang terjadi? Ya enggak sampai. Menung bae. Ontane ya melu. Men. Atau dia enggak punya rem, apa yang terjadi? Bahaya. Bisa nabrak. Bisa jatuh kemana? Jurang. Begitulah kehidupan kita di dunia. Orang yang hidup di dunia itu butuh nopo lan nopo. Butuh gas dan rem. Gas untuk apa? Rem untuk apa? Gas untuk memacu semangat melakukan kebaikan. Dan rem untuk menahan diri dari keburukan. Apakah penting gas dan rem dalam kehidupan kita? Sangat penting sekali. Kenapa Ustaz? Karena seorang mukmin di dunia ini bukan sekedar berjalan tanpa tujuan. Sing penting melaku. Itu bukan karakter seorang mukmin. Seorang mukmin itu ketika dia hidup di dunia, dia punya tujuan. Dan tujuan ini dia ingin capai dengan selamat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk mengarungi perjalanan itu supaya selamat sampai di tujuan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita? Dengan memberikan arahan. Dengan memberikan bimbingan. Dengan menggambarkan kepada kita peta penunjuk jalan. Bimbingan dan arahan itu adalah perintah dan larangan. Kenapa? Perintah dan larangan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mengerjakan A, B, C, D, E. Dan Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk melakukan E, F, G, H. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa yang diperintahkan ini bermanfaat untuk manusia. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Dan Allah tahu bahwa yang dilarangnya ini berbahaya. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika kita ketemu sama perintah dan larangan Allah, jangan protes apa-apa. Uraulih. Apa-apa uraulih. Apa-apa haram. Apa-apa wajib. Dila-dila kon kie, kon kae. Itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Itu adalah wujud kepedulian Allah kepada kita. Allah ingin kita ini sampai ke tujuan. Dan sampainya dengan selamat. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Aturan berupa perintah dan larangan tadi, sayangnya, sering berhenti cuma menjadi aturan tertulis. Tertulis di mana? Di Al-Quran, tertulis di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercantum di dalam kitab-kitab tanpa pelaksanaan. Sehingga aturan itu cuma jadi formalitas. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya aturan itu bisa terwujud dalam kehidupan keseharian kita? Pripun? Ya butuh gas, butuh rem. Berarti gas dan rem penting nggak, badan? Penting. Gas itu yang mendorong kita untuk menjalankan perintah Allah. Rem itu yang menahan kita dari larangan Allah. Sehingga seorang muslim ketika ketemu dengan perintah Allah harusnya gas. Gasnya apa? Sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Kami mendengar dan kami taat. Jadi enggak cuma mendengar tok. Setelah mendengar terus ditaati. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Terus kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285. Berarti kalau ketemu sama perintah Allah, gas. Kenapa? Kalau enggak pakai gas, terasa berat. Kalau enggak pakai gas itu akan ditunda-tunda. Yang lebih parah lagi, kalau enggak pakai gas, perintah itu akan ditinggalkan. Ya. Oke. Ini kebutuhan kita terhadap apa? Gas. Yang kedua, kita butuh rem. Rem untuk apa? Rem untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu Ustaz? Perasaan takut. Perasaan takut. Kesadaran bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat bahwa kita semua akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan saat kita di dunia, kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ada sebuah fakta yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika beliau bercerita tentang sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Siapa yang akan melewati jembatan itu? Semua manusia atau hanya orang Islam saja? Orang Islam. Berarti orang kafir enggak lewat. Enak dong. Orang Islam saja. Orang kafir enggak, orang munafik enggak. Kenapa? Langsung mlebu neraka. Enggak perlu lewat apa? Jembatan. Berarti hanya orang Islam, orang beriman yang melewati jembatan itu. Pertanyaannya, semuanya sampai? Enggak. Berarti ada enggak orang Islam yang jatuh? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fi hafatay sirati kalalibu mu'allaqatun, dan di kanan kiri jembatan itu ada besi-besi tajam pengait yang tergantung. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bih, yang mendapatkan perintah dan tugas dari Allah untuk menyambar orang-orang yang diperintahkan untuk disambar, kanan dan kiri. Apa kata Nabi SAW? Famakhdushun najin, dan ada yang tersambar tapi dia masih bisa selamat sampai ke surga. Wa maqdusun finnar, Dan ada yang tersambar, lantas dia jatuh ke dalam neraka. Ada golongan yang ketiga, yang disebutkan dalam riwayat lain. Tidak tersambar. Dan langsung sampai ke surga. Berarti ada berapa golongan? Ada tiga. Yang pertama, yang paling mulia, tidak tersambar sama sekali. Perjalanannya lancar jaya. Dan manusia jenis ini pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang secepat kedipan mata. Ada yang secepat kilat. Ada yang seperti naik kuda. Ada yang seperti orang yang berlari. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak. Ini golongan yang pertama, selamat. Yang kedua, tersambar. Kena besi itu, terluka dia. Tapi masih sempat cekelan. Jadi orang gigal. Wah, berarti butuh latihan, Ustaz. Nanti saya akan jelaskan latihannya gimana. Ya. Dan yang ketiga, pripun? Tersambar dan jatuh ke dalam neraka. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menggambarkan kepada kita bahwa besi-besi pengait itu di dunia sudah ada. Di dunia sudah ada. Wa yakunu ta'thirul kalalibu fihi hunaka ala hasabi ta'thiri kalalibi syahawati wasyubuhati wal bid'i fihi hahuna. Kata beliau dalam hadis, kata beliau dalam kitab Ijtima' al-Juyushil Islamiyah, bahwa besi-besi pengait itu di dunia adalah godaan syahwat dan godaan syubhat. Kenapa? Godaan syahwat dan godaan syubhat. Godaan syahwat itu membuat orang terjerumus kepada maksiat. Dan godaan syubhat itu membuat orang terjerumus kepada bid'ah. Pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam. Berarti semakin manusia terjerat dengan banyaknya syahwat dan syubhat di dunia, potensi dia untuk tersambar pengait di atas jembatan sirat semakin besar. Semakin seorang manusia ngerem dirinya dari godaan syahwat dan godaan syubhat, maka potensi selamat dia di atas sirat semakin besar. Berarti penting nama badan rem? Penting. Itu salah satu faktor penentu kita nanti di akhirat. Si A dan si B berangkat dari Purbalingga ke Jogja. Sama-sama naik motor. Si A berangkat jam 7 pagi. Si B berangkat jam 7 pagi. Sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya si A kecepatannya 100 km per jam. Tidak naik, tidak turun. dan tidak pernah berhenti. Gaspol. Berapa tadi? 100 km per jam. Gak turun, gak naik, gak berhenti. Terus gas. Sinten iki? Si A. Si B. Kecepatannya rata-rata 60 km per jam. 60 km per jam. Kadang-kadang turun. Kalaupun naik, ya naik sedikit. Jadi berapa? 70. Wis banter. Ya. Turun jadi berapa? 50, 40. Bahkan 0. Karena berhenti. Pertanyaannya. Si A dan si B, mana yang duluan sampai ke Jogja? Si A atau si B? Si A. Secara logika, si A. Secara apa? Logika. Kenapa? Gaspol. Secara apa? Logika. Tapi secara realita, kalau bicara tentang kenyataan, yang sampai ke Jogja dulu siapa? B atau A? Heh? Yakin? Kenapa? Karena si A sampai ke UGD. Bukan sampai ke mana? Jogja. Kenapa coba? Lah ketemu lampu merah gaspol, anak truk. Gaspol sih kepriwe. Sebagian orang itu hidup di dunia enggak pakai rem. Akibatnya dia celaka. Oke. Judul kita apa? Manajemen gas dan rem di bulan Ramadan. Kenapa kok kita khususkan bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini adalah momen, salah satu momen yang paling pas untuk memanage gas dan rem kita. Untuk melatih kita menggunakan secara bijak gas dan rem. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dan membangkitkan semangat kita untuk menjalankan ketaatan, alias disuruh ngegas di waktu yang sama. Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan kita untuk menahan diri dengan rem yang lebih pakem dari hal-hal yang dilarang. Bahkan dari hal-hal yang aslinya boleh. Kenapa? Makan, minum, berhubungan biologis. Itu di luar Ramadan halal atau haram? Halal. Di bulan Ramadan diharamkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari subuh sampai maghrib. Berarti reme lebih nopo? Pakem. Ya. Makanya apa tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan? Ayat yang selalu kita dengar hari-hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Modal menjalankan perintah Allah napa? Gas. Modal menjauhi larangan Allah napa? Rem. Berarti di bulan Ramadan ini kita sedang dilatih untuk menggunakan gas dan rem secara bijak. Secara bijak. Atau asal? Asal pakai gas, asal pakai rem, atau harus bijaksana? Harus bijaksana. Kenapa Ustaz? Karena kalau enggak bijaksana, pun ngegas malah ngerem. Kon ngerem malah ngegas. Ada? Ada? Banyak. Kon sholat malah turu. Ya. Kudune kan dipanggil sama muadzin supaya berangkat ke masjid kan harusnya napa? Gas. Iki malah ngerem. Selimutnya malah rasionatis banget. Ya. Sama sing moe suka gue yo. Ya. Kon ngegas malah ngerem. Kon ngerem malah ngegas. Lagi jogging di alun-alun. Mak sliwer. Kayaknya ayu ya. Itu kan harusnya diapain? Direm. Kok malah ngegas. Ngegasnya apa? Melotot. Itu namanya ngegas namanya. Demutakan malah. Beribun. Neman-neman. Rezeki. Nomplok. Kapan? Maning. Itu kalau enggak pakai sikap yang bijaksana itu kayak gitu. Makanya judulnya manajemen. Bagaimana kita memanage gas dan rem secara bijak. Waktunya ngegas, ngegas. Waktunya ngerem, ngerem. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, gas dan rem ini juga enggak boleh asal. Pokoknya asal ngegas, enggak boleh. Karena kalau gasnya terlalu dalam, bisa apa? Bisa nabrak. Kalau gasnya terlalu dalam. Itu yang namanya wulu. Apa? Wulu. Sifat ekstrim. Ya. Dan itu menghasilkan sebuah kelompok yang tercatat dalam sejarah Islam selalu menimbulkan kekacauan sepanjang waktu, yaitu munculnya golongan Khawarij. Apakah mereka orang-orang yang tidak rajin ibadah? Rajin pol. Bukan rajin tok, rajinnya pol. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahkiruna salatakum ila salatihim." Wahai para sahabatku. Ini kayaknya ada yang kurang deh. Panitia air minumnya mana deh? Ujarku anu mau urung. Ujarku. Sampai mana kita tadi? Sampai wedang. Wis meh bubar ya. Sampai oh ya, pembahasan tentang Khawarij. Nabi SAW mengatakan, "Tahkiruna salatakum ila salatihim." Wahai para sahabatku, kalian itu akan minder ketika membandingkan sholat yang kalian kerjakan dengan sholat yang mereka kerjakan. Coba bayangkan. Sampai nopo? merasa minder. Siapa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa minder? Sinten? Para sahabat. Para sahabat niku sinten? Abu Bakar, sinten? Umar, sinten? Utsman. Coba jenengan bayangkan. Jadi yang minder itu dunyong karo jenengan. Nek nyong karo jenengan ya wis mesti minder. Ya, bismillah. Tapi ini Abu Bakar, ini Umar, ini Utsman. Yang mereka ibadahnya itu luar biasa. Akan tetapi jamaah yang kami hormati, apakah ketekunan ibadah tersebut selalu berkonotasi positif? Jawabannya tidak selalu. Kenapa? Karena ketekunan itu bukan dilandaskan di atas ilmu yang benar. Buktinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak melebihi tenggorokannya. Alias enggak sampai ke hati. Alias gak mengerti dan memahami dengan baik ayat-ayat yang mereka baca. Apa akibatnya? Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akibatnya mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari hewan buruan. Saking kuatnya tembusan anak panah tersebut. Gara-gara gasek, enggak pakai napa? Ilmu. Oke. Mari kita sampaikan bagaimana kita melatih gas di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dengan menyebutkan keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat familiar buat kita semuanya, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan keutamaan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih istimewa daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Beribadah satu malam. Berapa jam? Maghrib sampai subuh. Pinten jam? Berapa? 10-an. Beribadah 10 jam. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih berharga, lebih besar pahalanya dibandingkan beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Pinten? 83 tahun 4 bulan. Full, tidak berhenti. Saya tanya, 10 jam banding berapa? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun lebih tadi itu berapa jam? Ya jajal dia hitung. 24 jam kali 360 kali 84. Pinten? Oke. Untuk guru matematika ya kayak gue. Ribuan jam coba yakin. 10 jam bukan setara loh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan khairun. Khairun itu artinya lebih baik, lebih istimewa, lebih banyak. Begitu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memanfaatkan kedatangan bulan Ramadhan. Maka bertekadlah Ramadhan ini. Seandainya Allah beri kita umur, maka kita akan lebih maksimal dibandingkan sebelum datangnya bulan Ramadhan. Contoh, alhamdulillah, sebelum datang bulan Ramadhan sudah rutin sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Alhamdulillah. Maka di bulan Ramadhan gaspol. Pribun. Sebelum azan. Sebelum apa? Azan. Ngapain? Sudah berangkat ke masjid. Wah, kayaknya urung bisa, Ustaz. Oke. Jangan ketinggalan takbiratul ihram. Napa? Jangan ketinggalan takbiratul ihram. Pasang target. Sehingga selama 1 bulan itu enggak pernah masbuk sekalipun. Itu namanya gas. Sebelum bulan Ramadan sudah biasa puasa. Sudah biasa apa? Puasa. Senin, Kamis. Ayyamul Bid. Bahkan mungkin ada yang puasa Daud. Maka di bulan Ramadan ini puasa, namun kualitasnya ditingkatkan. Pripun niku? Kalau kemarin Senin, Kamis, ya sih puasa ya puasa, tapi nonton TV ya? Iya. Puasa sih puasa, dolanan HP? Ya iya. Berarti kualitasnya masih apa? Masih kurang. Ya Allah, Ramadan ini. Bismillah. TV? Pateni. HP? Gotu dolan, Ustaz. Aduh, gotu kelambi, Ustaz. Batasi. Kenapa? Batasi. Batasi kontennya atau batasi waktunya? Dua-duanya. Waktunya batasi. Latihan, disiplin. Pasang aplikasi kalau perlu di HP. Ya. Kalau kemarin 1 hari berapa jam? Ya. Rata-rata penduduk Indonesia itu pakai HP sekian jam, paling tinggi sedunia. Iya, rekor. Hebat ya Indonesia ya, juara siji dalam ya, penggunaan HP. Maka di bulan Ramadan kurangi durasinya, termasuk kurangi apa? Kontennya. Kurangi konten. Masa lagi puasa dolanan game? Orang member temen. Gak matching. Puasa karo PS-an. Kok orang matching? Blas. Yeah. Tontonannya kurangi. Kalau perlu, hindari. Ya. Yeah. Karena seringkali tontonan-tontonan tersebut aslinya bagus, tapi ujuk-ujuk iklan muncul. Nah, iklan itu yang kadang-kadang jadi marahi, kepengin gitu. Akhirnya diklik iklannya. Nah, Ustaz, saya kan cuma ngelihat shot, Ustaz. Shot apa? Video, Ustaz. Kan 1 menit. Saya enggak ngelihat yang sampai berjam-jam, Ustaz. Cuma yang 1 menitan saja. Pertanyaan. Apakah jenengan berhenti melihat satu menit video? Atau apa ge? Scroll mengisor. Ujug-ujug wis. 60 video. Ya pada baik. Satu jam juga. Malah orang gak merasa bahwa dia sudah membuang waktu. Sebelum bulan Ramadan, sudah terbiasa baca Quran, alhamdulillah. Sudah rutin khatam. Di bulan Ramadan, usahakan apa? Intensitas khatamnya dinaikkan. Kalau kemarin satu kali sebulan, di bulan Ramadan, dua kali. Kalau kemarin dua kali, di bulan Ramadan, tiga kali. Kalau kemarin tiga kali di bulan Ramadan, empat kali. Itu namanya gaspol. Oke. Kita pindah ke rem. Ya. Napa? Rem. Siapapun yang memahami definisi puasa, maka dia akan mengetahui bahwa salah satu tujuan utama puasa adalah ngelatih rem biar pakem. Apa definisi puasa? Al-imsak. Kenapa? Al-imsak. Apa artinya al-imsak? Menahan. Menahan apa? Al-imsaku anil muftiri ala wajhin makhsus. Menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan mekanisme tertentu. Mekanisme tertentu berarti waktunya dibatasi. Mulainya, startnya, dan apa? Finishnya. Berarti intinya puasa itu apa? Menahan diri. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Di luar Ramadan kita ini sudah dilatih untuk ngerem. Cuman di bulan Ramadan ini remnya tambah apa? Pakem. Kenapa? Karena di luar Ramadan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla adalah hanya, dalam tanda kutip, sesuatu yang haram. Contohnya? Sesuatu yang haram. Masya Allah kayaknya soleh-soleh teman orang ngerti sesuatu yang haram. Riba. Apa lagi? Judul. Apa lagi? Ya. Riba. Itu kan haram. Di bulan Ramadan, kita gak cuma disuruh meninggalkan sesuatu yang haram. Bahkan sesuatu yang aslinya halal. Kenapa? Makan, minum, berhubungan biologis. Itu kan aslinya halal. Halal apa ya? Halal. Sesuatu yang aslinya halal, begitu masuk bulan Ramadan, dilarang. Dengan mekanisme tertentu. Mekanisme tertentu berarti mulai dari subuh sampai apa? Maghrib. Setelah itu boleh lagi. Itu kan latihan untuk menahan diri. Dan ajaibnya Bapak Ibu yang kami hormati, banyak di antara kita ketika menahan diri itu disiplin mboten? Disiplin. Buktinya begitu azan subuh langsung apa? Mandek. Walaupun sega gorengnya nembe dua suapan. Waduh, mendoane nembe secokotan, ya Allah gitu. Jadi kepikiran sedina pikirannya mendoan sega goreng, mendoan sega goreng. Tapi berhenti kita, berhenti. Begitu akan buka puasa, walaupun sajian sudah tersaji, makanan minuman sudah tersedia full board di atas meja kita, tetap ngenteni azan. Dia enggak pengin untuk lah nyicipilah ya secuil gitu. Tetap dia nunggu nih kapan suara mic kresek-kresek. Atau dia nyetel radio Insani. Jadi ora adan-adan apa penyiare turu apa playlist-e lompat kepriwe iki jenenge. Kita tetap setia ngerem. Kita tidak mau puasa kita batal dari hal-hal yang aslinya halal. Tapi ajaibnya Bapak Ibu yang kami hormati, anehnya apa? Orang mangan, orang ngombe, tapi ngerasani. Itu kan aneh. Aneh bin ajaib. Saya tanya sama jenengan, ngerasani itu hukumnya apa? Haram. Kapan? Di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Di bulan Ramadan haram, di luar Ramadan haram. Makan dan minum. Kapan haramnya? Di siang hari bulan Ramadan. Di luar itu halal. Berarti level haramnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi ngerasani. Kenapa kita bisa disiplin untuk menahan diri dari sebuah aktivitas yang aslinya halal, tapi kita tidak bisa menahan diri dari aktivitas yang aslinya haram kapanpun juga? Berarti kita tidak mengambil pelajaran dari latihan untuk ngerem di bulan Ramadan. Ya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyurb." Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innama as-siyamu min al-laghwi war-rafathi. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang haram dan yang tidak bermanfaat. Perkataan-perkataan buruk, ya. Obrolan-obrolan yang orang genah di dunia nyata atau di dunia maya, dua-duanya. Puasa itu enggak cuma sekedar menahan diri makan dan minum. Ya. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, tambah selektif mencari rezeki. Ketemu sing haram, pribun, rem. Ketemu sing halal, gas. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan, ya. Ketemu dengan lawan jenis, pribun, rem. Ya. Yang bukan mahram. Ya. Ada sebagian orang di zaman ini, bukan hanya muda-mudi, bukan hanya anak muda, sing tua pun pada baik. Yeah. Kalau sudah bermedsos itu enggak peduli mahram atau bukan mahram. Dan kadang-kadang syaitan, ya, itu membuat jebakan dan perangkap serta syubhat. Ini kan untuk koordinasi dakwah. Kan kita bukan hai, say. Kita kan pakai ahi, ukhti. Syubhat. Apa? Syubhat. Bermudah-mudahan berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya dengan alasan koordinasi dakwah, lama-lama terjerumus kepada perzinaan. Remnya enggak pakem. Remnya enggak pakem. Begitu masuk bulan Ramadan, beramal jangan asal beramal. Gunakan rem kita untuk mengecek amalan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Begitu kita tahu amalan itu diajarkan oleh Nabi SAW, gas. Begitu kita tahu ternyata itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, rem. Hanya dengan seperti itu hidup kita akan bahagia. Terakhir, saya kasih ilustrasi. Jenengan suruh milih. Naik angkot. Naik apa? Angkot. Lawas. Tapi reme pakem. Atau naik mobil mewah. Napa? Rubicon. Apa maning? Lamborghini. Apa maning? Alphard. Tapi ranana reme. Enggak ada remnya. Jadi dengan milih man. Angkot. Walaupun alon, sumuk, empetan. Kenapa? Karena ada remnya. Apakah ketika jenengan naik mobil mewah, full AC, kursinya empuk, mentul-mentul, kecepatannya tinggi, tapi gak ada apanya? Remnya. Apakah jenengan nyaman? Oh, deg-degan. Begitulah kehidupan. Jangan pernah berpikir ketika jenengan itu menerabas aturan Allah. Sing penting nyong seneng. Sing penting nyong marem. Sing penting nyong puas. Syahwat mendorong ini, ya sudah kerjakan aja. Anda pikir Anda akan tenang? Mustahil. Gak mungkin tenang. Ketenangan itu adalah ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah diterabas, itu pasti hidupnya gelisah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab, karena saya habis ini ada jadwal lagi. Ya, ada jadwal lagi. Silakan. Oke. Apabila seorang suami istri melakukan hubungan di saat puasa Ramadan, maka kafarat yang harus dilakukan berpuasa 2 bulan atau membayar fidyah untuk 6 orang. Ada urutannya. Ada apa? Urutannya. Yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dia tidak boleh berpindah dari kafarat jenis yang pertama ke kafarat jenis yang kedua, yaitu memberi makan 60 orang miskin, kecuali kalau dia tidak mampu. Tidak mampu untuk apa? Untuk puasa 60 hari. Tahunya Ustaz, jajal disit. Jajal disit. Jadi jangan menyerah dulu loh Ustaz, 30 dina batal. Apa maning? Suwitak dina Ustaz. Coba dulu. Ya. Kalau ternyata memang gagal, ya memang enggak mampu, Allah tidak membani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amalan yang harus diprioritaskan di bulan Ramadan adalah amalan yang hukumnya wajib. Amalan hukumnya wajib. Seandainya di bulan Ramadan ini kita hanya melakukan amalan yang hukumnya wajib saja, maka itu adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai olehnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, amalan yang paling aku cintai adalah yang aku wajibkan. Apa yang wajib itu? Apalagi kalau bukan salat 5 waktu. Sehingga seandainya ada di antara kita sebelum datang bulan Ramadan sholatnya masih bolong-bolong, maka di bulan Ramadan ini prioritaskan sholat itu dikerjakan semuanya. Wajib. Apalagi yang wajib? Puasa. Yang wajib adalah puasa. Seandainya tahun kemarin puasanya cuma seminggu, habis itu gak puasa, ya, bukan karena halangan, maka di tahun ini puasa yang wajib dikerjakan. Apalagi Ustaz yang wajib? Seorang istri melayani suaminya, memenuhi keperluan-keperluan suaminya. Seorang suami memenuhi kebutuhan istrinya, wajib. Ya. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya, wajib. Jadi ibu-ibu, walaupun lemes bagaimanapun, ya harus nyiapin apa? Buka puasa. Ibu-ibu walaupun sengantuk apapun, ya harus nyiapin sahur, wajib. Bapak-bapak, sesulit apapun ya harus menafkahi istri, wajib. Anak-anak, ya, berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Orang tua mendidik anaknya, itu yang wajib. Ya. Kalau yang wajib-wajib ini sudah dikerjakan, baru yang sunnah-sunnah. Apa yang sunnah? Baca Quran. Baca Quran. Apa yang sunnah? Sedekah, sholat terawih, itu sunnah. Jadi jangan sampai kita salfok. Kenapa salfok? Salah fokus. Terawih dilakoni, zuhurane ya, ditinggalkan, nggak bener. Ya. Syukur-syukur 5 waktu ditambah dengan yang sunnah. Apa yang harus ditinggalkan? Hal-hal yang haram prioritas. Hal yang haram paling parah adalah kesyirikan dan kekufuran. Selanjutnya dosa-dosa besar yang lain. Ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Judi itu dosa besar. Ya. Baru kemudian dosa-dosa yang lainnya. Baik. Monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kita mengaplikasikan secara bijaksana antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat di bulan Ramadan? Kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Saya kasih gambaran. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka beliau meliburkan pengajian. Terus ngapain Ustaz? Beliau fokus untuk menjalankan ibadah pribadi. Sholat, baca Quran, tadabur. Para ulama kita ketika masuk bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang kayak orang bisu. Kayak orang apa? Bisu. Maksudnya? Tidak banyak ngomong. Tidak banyak berinteraksi. Ngurangin apa? Ngurangi dosa. Akeh ngomong, akeh salah. Di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir, disunnahkan untuk i'tikaf. Salah satu tujuan utama i'tikaf itu apa? Meminimalisir interaksi dengan manusia. Fokus beribadah kepada Allah. Makanya keliru. Iktikaf gawa HP. Ora dadi. Iktikaf gawa HP. Kecuali kalau HP itu dititipkan ke panitia. Hanya dipakainya terbatas. Hanya sekedar untuk ngabari mengibune bu klambine entong. Kok itikaf 24 jam dicekli HP si kepriwe? Ya. Iya betul, enggak ketemu sama orang lain, tapi ketemu sama netizennya pada baik. Kalau kita melihat apa yang tadi saya sampaikan, berarti fokus untuk perbaikan pribadi itu lebih diprioritaskan. Lebih diprioritaskan. Kecuali. Nah, kecuali. Ketika urusan dengan masyarakat itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Contoh. Petugas dukcapil. Tugasnya apa? Melayani masyarakat. Gawe. KTP. Gawe. Akte. Gawe. Dan seterusnya. Wah itu kewajiban itu. Jadi jangan kemudian ada orang datang Pak kula badhe ndamel napa? KTP engko disit nyong anu lagi ngaji pray disit. Ya enggak. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Ya. Termasuk juga itikaf. Seandainya seorang suami punya kewajiban untuk mendidik keluarganya, istrinya, anaknya, dan kalau dia tinggal itikaf, anak dan istrinya akan terbengkalai. Orang keurus bukan hanya urusan finansial, termasuk urusan pendidikan. Bocahnya jadi orang genah mengendik, dolane, nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang mengingatkan. Maka dalam kondisi seperti itu, kewajiban harus didahulukan. Begitu ya, cukup nggih, waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.